Lagu kedua di sini bareng-bareng Monata, Ramayana dan juga Max Pro. Ada lagu Karang Cinta. Yang suka lagunya langsung maju ke depan ya. Thank you. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.